kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan risalah syarah Sittatul Mawadi' min As-Sirah, yaitu penjelasan daripada 6 peristiwa ataupun 6 tempat yang dari perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana keenam daripada 6 sirah ini, peristiwa-peristiwa di dalam sirah ini akan kita ambil faedah aqidah dan tauhid di dalamnya barakallahu fiikum. Nah. Adapun pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada kisah yang pertama ataupun tempat yang pertama dari 6 tempat yang akan kita ambil pelajaran aqidah dan tauhid di dalamnya. Naam, yaitu kisah yang pertama ini adalah kisah nuzulil wahyu, kisah turunnya wahyu. Naam. Yang mana sudah kita bacakan pula penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, yang mana beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam, beliau memang terbedakan daripada kaum musyrikin yang lainnya. Kalau kaum musyrikin yang lain yang menyembah berhala, mereka menyembah patung-patung yang ada, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan diri, mengasingkan diri, bahkan sampai mengasingkan diri ke gua Hira. Nah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, agama Hanifiyah. Nah. Jadi ini salah satu hujjah juga bagi mereka yang berpendapat bahwasanya ada masa fatrah sepeninggal masa fatrah itu masa kekosongan sepeninggal Nabi Isa alaihi salatu wasallam, di zamannya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ada masa fatrah seperti itu tidak akan faham, tidak akan tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah sebelum beliau itu sebagai seorang nabi. Tapi beliau beribadah kepada Allah sesuai dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, karena melihat fenomena masyarakatnya yang beribadah kepada berhala, beliau memisahkan, mengasingkan diri ke gua Hira. Nah, berdiam diri di sana, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di sana. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah. Naam. Pada pertemuan yang lalu pula Syekh Shalih Fauzan memulai kisah ini dirunut dari awal sekali, yaitu turunnya wahyu yang pertama kali. Naam. Kalau di dalam matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah telah menyebutkan wahyu yang turun langsung di surat Al-Mudathir ayat ke-1 sampai ke-7. Namun sebelum ayat ini turun, ayat-ayat ini turun rupanya sudah turun ayat sebelum 5 ayat di surat Al-Alaq, sebelum turunnya ayat ini. Nanti akan kita simpulkan, akan disimpulkan oleh Syekh Shalih Fauzan tentang penurunan daripada 2 ayat ini. Dan pada pertemuan lalu sudah kita jelaskan ketika di gua Hira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, beliau diminta untuk membaca Iqra. Beliau mengatakan saya tidak bisa membaca. Diulang lagi, beliau juga tidak bisa membaca sampai malaikat Jibril alaihi salatu wasallam memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan eratnya. Kemudian dilepas, suruh baca lagi Iqra. Nabi bilang tidak bisa membaca. Dan di antara hikmah kenapa Nabi tidak bisa membaca dan menulis agar menjadi hujjah bagi orang-orang yang mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad adalah seorang pendusta, Nabi Muhammad seorang pendongeng, Nabi Muhammad seorang penyair, dukun dan segala macamnya. Bagaimana bisa dalam keadaan Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca, tidak bisa menulis? Barulah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam mengajarkan Nabi Muhammad SAW pertama kali cara metode mengajarkan orang yang tidak bisa baca dan tulis dengan dengan dibacakan ayat tersebut dan dihafalkan. Ini faedah kepada kita yang memiliki putra putri yang masih belum bisa membaca Al-Quran, belum bisa menulis. Maka di antara faedah yang kita petik pada pertemuan yang lalu dibacakanlah, ya, apa yang ingin dihafal dibacakan terlebih dahulu sehingga masuk dalam benaknya dan dia bisa mengucapkan dengan lisannya walau tanpa harus membaca, tanpa harus menulis. Ini metode yang ya diajarkan Jibril alaihissalatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali barakallahu fikum. Nah. Baik. Sudah berakhir kisah turunnya surat Al-Alaq ya dari ayat pertama sampai ayat ke-5 ya. Dan kisah kita pada pertemuan yang lalu berujung di na'am Rasulullah SAW bertemu dengan istrinya Khadijah radhiyallahu taala dan Khadijah memberikan semangat, memberikan support, ya, memberikan motivasi kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Muhammad mengatakan takut dia, takut merasa ketakutan menggigil badannya ketika melaporkan peristiwa ini kepada Khadijah. Tapi Khadijah menenangkan suaminya, ya, memuji suaminya dengan pujian-pujian yang benar, yang nyata, bahwasanya Nabi Muhammad SAW orang yang suka menyambung tali silaturahmi, orang yang suka menjaga amanah, orang yang baik demikian dan demikian. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa tersebut, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Qala syarih hadzallahu taala, berkata Syekh Shalih Fauzan hadzallahu taala, "Tsumma qala." Ya. Kemudian ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, "Dabbiruni." Ya. "Ghalquni." Artinya apa? Selimuti aku. Ini sudah peristiwa bertemu dengan Khadijah, menceritakan peristiwa tentang apa? Didekapnya Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, turunnya surat Al-Alaq. Ya. Nah, ketika bertemu dengan Khadijah, Nabi mengatakan, "Dabbiruni." Ghattuni, selimuti aku. Wa ghattathu, dan Khadijah radhiyallahu taala anha mengikuti perintah suaminya dengan menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bainama huwa kadzalika, dan tatkala ya demikian keadaan beliau alaihi salatu wassalam, ja'ahul malaku faqala lahu, maka kemudian datanglah malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu, dan malaikat itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sinilah barulah turun surat ya Al-Mudaththir ayat yang pertama dan seterusnya. Apa kata malaikat yang turun ketika itu? Mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kun fa'andir, bangunlah, lalu berilah peringatan." Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Fasara bidzalika rasulan," maka dengan ayat tersebut, ya, dengan ayat tersebut yang dibacakan tadi oleh malaikat Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam oleh Nabi Muhammad SAW, maka jadilah ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, ya, sebagai seorang rasul. Jadi kalau ayat surat Al-Alaq ya pertanda bahwasanya Allah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa baca menulis sebagai seorang nabi. Sebagai seorang nabi, tidak bisa membaca dan menulis tapi memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang berbeda, baik urusan dunia dan akhirat, berbeda dengan kaum musyrikin yang lainnya, berbeda dengan orang-orang Quraisy yang lainnya, berbeda dengan penduduk-penduduk Mekah yang lainnya. Beliaulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang nabi. Nah, ya, maka jadilah beliau diangkat, pertanda inilah tanda bahwasanya beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal mudaththir," wahai orang yang berselimut, "kum fa'andir," bangkitlah, bangunlah, dan berilah peringatan. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Li'annahum bihadza umira bitabligh." Ya. Oleh karenanya bahwasanya ya, dengan turunnya ayat ini ya diperintahkanlah kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan umira bit tabligh, diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Wafin awali lam yu'mar bit tabligh. Dan pada ayat yang pertama turun, yaitu surat Al-Alaq tadi Iqra, ya, itu isinya, kandungan maknanya itu tidak ada perintah untuk menyampaikan. Nah, tidak ada perintah untuk menyampaikan. Ya, tapi hanya apa? Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan perintah untuk belajar. Ya. Disuruh membaca dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Maka ini surah Al-Mujadir bertanda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul. Karena makna dari ayat yang kita bacakan tadi, kum fa'andir, bangkitlah, bangunlah dan berilah peringatan. Ya, ini ayat yang memberi menandai bahwasanya Rasulullah SAW sudah dimulai atau sudah mulai diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Wa fil awwali lam yu'mar bi tabligh. Karena ayat yang pertama itu tidak ada perintah untuk menyampaikan. Qila lahu, yang mana dikatakan di ayat yang pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Naam. Ya. Bacalah dengan menyebutkan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Ya. Naam. Lam yumma bit tabligh. Tidak ada, tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ya. Maka ayat yang pertama tersebut kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, sara nabiyyan bidzalik. Jadilah Muhammad SAW sebagai seorang nabi dengan ayat yang turun tersebut di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq. Ya, karena tidak ada maknanya untuk menyampaikan. Thumma ja'athu risalatu wa hiya annahu umira bit tabligh. Kemudian datanglah kepada beliau risalah, yaitu bahwasanya diperintahkan, risalah yang memerintahkan beliau untuk menyampaikan. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kun fa'andir, bangkitlah ataupun bangunlah, lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, adapun Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Nah, wa rujza fahjur, dan terhadap berhala tinggalkanlah. Kalimat-kalimat perintah, ajakan, seruan untuk menyampaikan, ya, sudah mulai syariat turun terhadap Nabi Muhammad SAW. Ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk disampaikan, diperingatkan kepada umat. Nah, pertama, ya, Allah Subhanahu Wa Taala kata, kun fa'andir, ya, bangkitlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, adapun Rabbmu agungkanlah. Diminta untuk mengagungkan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, ayat maknanya apa? Membersihkan, ya, dari segala kejelekan. Ya. Bersihkan, bersiaplah diri untuk menyampaikan risalah kepada umat, yang mana umat itu wajib untuk dibersihkan dari segala kejelekan-kejelekan. Ya, nah, wa rujza fahjur, ya, dan terhadap berhala tinggalkanlah. Maka di ayat yang kelima ini, ya, ada penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ar-rujzu, ya, tadi kan kalimatnya war-rujza fahjur, ya, kalau diterjemahkan, dan terhadap berhala tinggalkanlah. Ar-rujzu, ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, al-asnam, yaitu berhala-berhala. Hada mahal syahid. Maka ini adalah inti dari maksud ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut. Yaitu apa? Wa hajruha, ay tarquha wal ibdi'an 'anha. Yaitu apa? Ya, untuk meninggalkan berhala-berhala tersebut dan menjauhkan diri daripada berhala tersebut. Ini misi utama Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diangkat menjadi seorang rasul. Ya, nah, jadi apa? Ini syahidnya, syahid inti daripada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk memerangi yang namanya kesyirikan. Memerangi yang namanya kesyirikan. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa li rabbika fasbir." Dan bersabarlah dari Rabbmu. La budda min as-sabr. Maka harus untuk bersabar. Karena al-muhimmata tsaqilatun jiddan wa tawilatun wa tahtaju ila sabr. Dikarenakan ya, sesungguhnya tugas ini, tugas membawa risalah ini sangatlah berat dan sangatlah panjang. Wa tahtaju ila sabr, dan butuh kepada kesabaran. Sehingga di ayat yang berikutnya Allah katakan apa? Wa li rabbika fasbir, ini maknanya. Bersabarlah dari Rabbmu. Kenapa? Karena Rabbmu sedang menurunkan, memerintahkan engkau untuk menyampaikan risalah, risalah yang begitu berat, risalah yang begitu panjang, yang butuh akan namanya kesabaran para Rasul. Jadi sedari awal sudah diberikan peringatan Rasul, ini bukan perkara main-main. Artinya apa? Ini bukan perkara yang singkat, bukan perkara yang sekedar menyampaikan sudah tanpa ada hambatan, tanpa ada rintangan, tanpa ada perlawanan, tidak. Tapi Allah tegaskan, wa li rabbika fasbir, maka terhadap Rabbmu bersabarlah untuk membawa risalahnya, mengajak umat kepada tauhid, maka bersabarlah akan hambatan itu. Barakallahu fikum. Kaikhwani fi din rahimakumullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ya, sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, ya, sudah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan begitu banyak rintangan, tantangan yang kau hadapi ketika engkau mendakwahkan dakwah tauhid. Ya. Lalu bagaimana lagi dengan kita? Ya. Nah. Ya. Ya, kita harus bersemangat, banyak bersabar dalam mendakwahkan dakwah tauhid. Jangan putus asa, jangan lemah semangat, jangan kendor untuk mendakwahkan dakwah tauhid. Karena memang demikian sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ketika seorang hamba berdakwah di atas tauhid wa sunnah, pasti memiliki hambatan dan rintangan yang berat. Maka wali rabbika fasbir, maka terhadap Rabbmu, perintah-perintah dari Rabbmu, bersabarlah. Nah, قوله الله في الدين رحمه رحمكم الله هذا الشيخ صالح فوزان هذا الله هذا أول ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم مكا إني أنا فرقارا ينفرقاما كلي الله سبحانه وتعالى تموتس من الفرقارا تسبوت رسولنا صلى الله عليه وسلم jadi apa perkara yang pertama kali diperintahkan oleh Allah, yaitu bin nahi an syirk, yaitu larangan daripada kesyirikan. Awwalu syai'in, yang pertama kali, sesuatu yang pertama kali, amarahu bi an yanha an syirk. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ya menyampaikan larangan daripada kesyirikan. Barakallahu fikum. Ya, artinya apa? Menyampaikan, mengajarkan kepada umat tentang kesyirikan, ini adalah misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan memecah belah umat, justru umat harus diluruskan, diajarkan, diingatkan dengan kesyirikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal sekali yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa? Tahzir, peringatan daripada kesyirikan. Nah, ya. Kemudian apa yang penting rahimahkum Allah? Ya. Tadi kata Syekh Saleh Fauzan, awal syai'in, sesuatu yang pertama kali Allah perintahkan, yaitu untuk apa? Menyeru, ya, untuk melarang daripada kesyirikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Warujza fahjur," dan berhala-berhala itu maka tinggalkanlah. Ini konteks ayatnya. Yang mengkhabarkan kepada Rasul untuk mengingatkan manusia bahaya daripada kesyirikan melalui simbol-simbol berhala yang ada untuk ditinggalkan. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan, "Qum fa'anzir," ya, bangkitlah, ya, maka berilah peringatan. Kata Syekh Saleh Fauzan, "Anzir 'an madza?" Beri peringatan dari apa? أنذر الناس عن الشرك وعبادة الأصنام. Berilah peringatan kepada manusia dari kesyirikan dan peribadahan terhadap berhala-berhala. Anzirhum anha. Peringatkanlah mereka dari yaitu yang peribadah kesyirikan dan peribadahan terhadap berhala barakallahu fikum. Ini misi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi orang-orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah pula mengemban misi ini dalam meneruskan risalah tauhid yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kenapa sering ya di halaqah-halaqah ilmu di mahad-mahad ya tidak pernah terlupakan untuk mempelajari pelajaran tentang tauhid. Karena memang inilah fondasi ilmu. Inilah fondasi amalan yang harus terus diingatkan, dipelajari, diteroja, diamalkan, diingatkan untuk diamalkan. Kalau sudah ingat, kalau sudah sering beramal, diingatkan agar jangan kendor, jangan lelah, jangan putus. Barakallahu fikum. Sehingga terus disuntikkan ya, dengan mempelajari kitab-kitab seputar tauhid. Barakallahu fikum. Nah, ya, maka sungguh sangat mengherankan kalau seandainya ada ucapan-ucapan atau perasaan-perasaan yang mengatakan kok belajarnya kita tauhid terus, kok belajar pelajaran tauhid terus. Memang seperti itulah. Nah, sekali lagi kami ingatkan ya, mereka yang sudah taklidul a'ma, fanatik buta terhadap kesyirikan, itu disebabkan karena apa? Karena mereka setiap hari diajarkan, diingatkan, dimuraja, ditanbih, diperingatkan oleh orang tua mereka, guru mereka, nenek moyang mereka, agar jangan kendor dengan ibadah yang seperti ini. Jangan lemah dengan ritual yang seperti ini. Terus kembangkan, terus lestarikan. Nah, ini mereka, sehingga timbul dalam hatinya, taklidul a'ma, panas buka. Mereka tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Kenapa? Setiap hari disuntikan, setiap hari didoktrin, setiap hari diberikan. Lalu kita yang baru belajar tauhid sudah merasa saya sudah pernah belajar itu, sudah tidak perlu lagi belajar, berhenti merujuk, berhenti mengulang-ulang pelajaran tauhid, bosan dengan pelajaran tauhid. Ya subhanallah, fitrah manusia ya kalau terus disuntikkan, diajarkan, diingatkan, insyaallah taala dia akan senantiasa kokoh di atas tauhid, di atas amalan tersebut. Barakallahu fikum. Seperti orang-orang yang terjatuh kepada kebatilan, terjatuh kepada kebid'ahan, terjatuh kepada kekufuran disebabkan karena ini. Karena setiap hari selalu disuntikkan, diberikan, didoktrin tentang praktek-praktek tersebut. Barakallahu fikum. Nah, ya, barakallahu fikum. Kalau ada bisikan-bisikan itu yakinlah itu syaitan. Syaitan, syaitan sangat ingin ahli tauhid itu bisa menjadi ahli syirik. Itu sebuah prestasi tertinggi terbesar bagi iblis laknatullah alaih. Kalau ada seorang ahli tauhid bisa di akhir hidupnya dia menjadi seorang musyrik. Itu sebuah prestasi tertinggi, puncak prestasinya iblis laknatullah alaih. Sehingga tidak mungkin ahli tauhid langsung diberikan syubhat tentang kesyirikan, mudah, gampang. Tapi masuk dari jalur yang ada kelemahan seorang ahli tauhid tidak. Seperti tadi, menganggap remeh pelajaran tauhid, ya bosan, merasa bosan dengan pelajaran tauhid, merasa tidak penting pelajaran tauhid. Nah, dari pintu ini berawal mula masuknya. Ya. Kemudian sudah lama kita tidak naam belajar tauhid, ya minimalnya tanda-tanda mulai ada kerusakan tauhid ketika melihat praktek-praktek kesyirikan, kita biasa-biasa saja. Bahkan tertawa, kita juga mereka, kalau ada lucu-lucuan kesyirikan, kita ikut tertawa. Kalau ada tanda-tanda kesyirikan, kita ikut senang, ikut tertawa. Ini satu tanda. Tanda sudah mulainya lemahnya tauhidan seorang hamba. Padahal Rasulullah SAW dan para sahabatnya memperjuangkan tauhid sampai mengorbankan tenaga, mengorbankan jiwa, raga, harta, keluarga, air mata, tetesan darah, bahkan nyawa untuk menegakkan kalimat tauhid. Lalu ketika di zaman kita ada canda-candaan kekufuran, kita tertawa. Nah, subhanallah. Nah, ya, barakallahu fikum. Jadi ini perlu diperhatikan, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, awal syai'in annahu umira bil inzar wa umira bil hajar. Awal syai'in, pertama, perkara yang pertama kali, bahwasannya Rasulullah SAW umira bil inzar, diperintahkan ya, untuk memperingati, memperingatkan, dan diperintahkan bihajir asma' untuk menjauhi yang namanya berhala-berhala, wa tarki hadat, meninggalkan berhala-berhala tersebut. Mimma yadulun nas. Nah, halo. Mimma yadullu ala khuturati syirki. Nah. Ya. Dari apa-apa yang menunjukkan ataupun perkara ini menunjukkan bahayanya kesyirikan. Begitu bahaya kesyirikan, sehingga ini menjadi misi utama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diangkat menjadi seorang rasul. Nah, baik, kemudian kita kembali kepada mana yang diucapkan Syekh Muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala Muallif rahimahullahu taala, fa idza fahimna annahum yaf'aluna asya'a katsiratan, maka apabila engkau telah memahami bahwasanya mereka yakni nah ahli jahiliyah yaf'aluna asya'a katsiratan, mereka melakukan nah perkara-perkara yakni perkara-perkara dosa yang begitu banyak, ya'rifuna annaha min adh-dhulm wal-'udwan, mereka mengetahui ya amalan-amalan yang banyak itu ya, mereka mengetahui bahwasanya perkara tersebut termasuk daripada kezaliman, wal-'udwan, dan bisa menyebabkan permusuhan, misal zina, seperti perbuatan zina. Ya, baik. Sekarang akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ini sekarang masuk kepada masalah kondisi kaum musyrikin ketika itu, di masa Rasulullah SAW mulai diangkat menjadi seorang rasul. Bagaimana kondisi masyarakatnya seperti ini? Maka penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala yang dimaksudkan tadi bahwasanya mereka melakukan perkara-perkara yang banyak, mereka paham bahwasanya yang mereka lakukan itulah sebab kedzaliman dan bisa menyebabkan permusuhan seperti zina. Ya. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, haulai ahlul jahiliyah. Yang dimaksudkan adalah ahlul jahiliyah, yaitu orang-orang musyrikin. Nah, itulah keadaan mereka. Ya. Kanu yumarisuna al-qabaih. Mereka terbiasa melakukan amalan-amalan yang buruk. Ya, ini orang-orang jahiliyah. Ya, az-zina war-riba wal-kaba'ir, seperti zina, riba, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Ini keadaan ahli jahiliyah, orang-orang musyrik ketika ya, Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang rasul. Kemudian kita kembali lagi ke mata. Ya, tadi sudah selesai penjelasan dari keadaan yang pertama, keadaan musyrikin. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك. Dan engkau telah mengetahui juga bahwasanya mereka ahlul jahiliyah melakukan sesuatu dari perkara ibadah. Mereka mendekatkan diri dengan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti haji, umrah, bersedekah kepada orang-orang miskin, berbuat baik kepada orang-orang miskin, dan selain daripada itu. Nah, sekarang berimbang keadaannya kaum musyrikin, kaum jahiliyah, kaum musyrikin. Di satu sisi, mereka senang melakukan perbuatan-perbuatan kabair, dosa, dan mereka paham itu dosa. mereka paham itu perbuatan tidak pantas. Mereka paham itu hal yang bisa menyebabkan permusuhan. Ini sebuah kezaliman. Tapi di sisi lain, mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka berhaji, mereka umrah, mereka memberikan sedekah kepada fakir miskin. Nah, mereka berbuat baik kepada mereka orang fakir miskin dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi tergambarkan dari kita, kalau dibilang ahli jahiliyah, langsung dalam otak kita, oh ini sama sekali tidak pernah berbuat baik. Tidak. Mereka juga berbuat baik. Mereka juga beramal dengan amalan kebaikan. Mereka menyantuni orang miskin. Ya. Mereka melakukan muamalah sosial dengan baik. Nah, ya. Maka kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Wa ma'aha, bersamaan dengan ini, indahum, di sisi mereka, baqaya min din Ibrahim alaih salatu wassalam. Ada sisa-sisa dari agama Nabi Ibrahim alaih salatu wassalam, kan yahujud dahulu, apa sisa-sisa daripada agama Nabi Ibrahim alaih salatu wassalam, kan dahulu mereka ini, ahli jahiliyah, yahujud, mereka berhaji. Wa ya'tamirun, mereka umrah. Wa kanu yatasaddaquna 'alal muhtajin. Dahulu mereka bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Hadhihi al-af'alu tayyibatun. Ini perbuatan-perbuatan yang baik kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Lakin laisa ma'aha tauhidun. Akan tetapi yang tidak ada bersama mereka, tidak ada bersama amalan-amalan saleh tersebut, tidak dibangun di atas apa? Tauhid. والعمل وان كان عملا طيبا dan sebuah amalan meskipun amalan tersebut baik idza lam yakun ma'ahu tauhid apabila tidak ada bersamanya tauhid fa innahu la yufidu sahibahu maka sesungguhnya amalan tersebut tidak akan memberikan faedah kepada pelakunya barakallahu fiik. Nah, jadi amalan yang baik yang mereka lakukan tadi, berhaji, bersedekah, berumrah, melakukan, menyantuni anak yatim dan segala macamnya, karena tidak ada pondasi tauhid, ya maka amalan tersebut sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan ini. Jangan sampai sia-sia amalanmu ini. Maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, kembalilah kepada Tauhid dalam peribadah yang hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, begitu sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Melihat keadaan orang seperti itu, ya, Allah mengutus Rasulnya untuk ya, memberitahukan, menyampaikan kebenaran kepada mereka agar mereka terarahkan hidupnya, agar jangan sia-sia apa yang mereka lakukan dalam kehidupan tersebut. Maka, ya, kembalilah yang kembali dan berlalu yang berlalu. Kembalilah mereka yang kembali kepada al-haq dan pergilah mereka tetap pergi bersama kesyirikan barakallahu fikum. Demikian pula kita hari ini barakallahu fikum. Ya, majlis ilmu telah ada di mana-mana. Walhamdulillah, majlis tauhid wa sunnah telah ada di mana-mana. Maka berdatanganlah mereka yang ingin menyelamatkan diri mereka. Dan berpisahlah mereka yang memang enggan untuk menyelamatkan hati dan amanah mereka barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Wa ya'maluna a'malan sayyi'atan ila janib hadhihi al-a'mal at-thayyibah." Dan mereka orang jahiliyah tersebut beramal dengan amalan-amalan yang buruk di ya, di samping itu dia mereka juga beramal dengan amalan yang baik. Inilah keadaan ahli jahiliyah. Ya'maluna a'malan sayyi'atan a'zamuha asy-syirk. Dan orang-orang jahiliyah ini beramal dengan amalan yang jelek yang paling besarnya, di antara sekian amalan-amalan jelek yang paling agungnya, yang paling besarnya adalah apa? Asy-syirk, kesyirikan barakallahu fiik. Yaf'aluna az-zina wa ya'kuluna ar-riba wa ya'kuluna al-maisira. Mereka beramal melakukan perzinahan, mereka memakan harta riba dan mereka memakan harta dari perjudian. hadhihi al-kaba'ir, ini adalah dosa-dosa besar. Lakin a'zamuha asyirk, akan tetapi yang lebih besar lagi dari itu semua adalah kesyirikan. Min ibadati al-asnam wa ghayriha, dari apa? Dari beribadah kepada berhala-berhala dan selain daripada itu. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Wa yataqarrabuna biha ila Allah." Dan mereka juga mendekatkan diri dengan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. "Yataqarrabuna bihadhihi asy-syirki ila Allah min jahlihim." Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, min jahlihim, dengan sebab kebodohan mereka. Barakallahu fikum. Yaqulu, mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat ketiga, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka, itu berhala-berhala tadi, illa, melainkan ya, liqarribuna, agar ya mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Barakallahu fikum. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Unzur kaifa yaf'al jahl bi ashabihi." Perhatikanlah bagaimana kebodohan itu. Ya, nah, bagaimana kebodohan itu memperlakukan pemiliknya. Maksudnya apa? Bagaimana kejahilan itu bisa ya menjatuhkan kondisi ya orangnya. Sehingga apa makna di sini? Jangan sampai kita jahil dengan ilmu agama. Karena kejahilan itu akan menghancurkan kita, membinasakan kita. Sebagaimana binasanya orang-orang musyrikin ketika itu. Barakallahu fikum. Nah. Yaj'al haqqa batilan wal batila haqqa. Kebodohan itu menjadikan kebenaran ya berganti dengan kebatilan. Ya, menjadikan kebenaran itu sebaliknya menjadi kebatilan. Dan kebatilan menjadi kebenaran. Jadi orang-orang jahil. Nah. Yaj'aluna syirka tauhidan, dan mereka menjadikan syirik itu adalah tauhid. Wa taqarruban ila Allah, dan pendekatan diri kepada Allah dengan apa? Dengan kesyirikan. Wa hadha yu'tika wujub al-ihtimam bi amri al-aqidah wa amri at-tauhid wal fiqh fi dhalik. Hal ini kita Syekh Shalih Fauzan hafizahullah memberikan faedah kepada engkau, kepada kita membaca risalah ini. Wujub al-ihtimam, wajibnya perhatian, bi amri al-aqidah, kepada perkara aqidah, wa amri tauhid, dan perkara tauhid, wal fiqh fi dzalik, dan memahaminya pada perkara tersebut. Barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah gambaran penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala terhadap apa yang disebutkan oleh sang penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Semoga bisa menjadi faedah yang penting bagi kita ya, dan menjadi enam perhatian juga, karena Syekh mengingatkan wujub al-ihtimam, wajibnya perhatian, bi amri al-aqidah, kepada perkara aqidah, bi amri tauhid, kepada perkara tauhid. Jangan sampai kejahilan menyeret kita kepada kebinasaan. Wa iyyadu billah. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.